Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quranul Karim berasaskan dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat At-Taubah, surat ke-9 dari Al-Quranul Karim, tepatnya pada ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunain. Wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu sekalian wahai mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita, menguraikan kepada kita bagaimana sebenarnya kemenangan itu berasaskan, berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad nasarakumullah, Allah lah yang telah menolong kalian wahai umat Islam. Allah lah yang telah menolong umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama, jumlah umat Islam pada perang Badar jauh lebih kecil dibandingkan kaum kafir Quraisy. Tetapi umat Islam dapat memenangi perang Badar. Begitu juga umat Islam dapat masuk ke Mekah dengan damai, Fathu Mekah. Tidak ada yang menjadi korban di sana. Begitu juga perang Uhud. Walaupun umat Islam mengalami musibah kekalahan dengan matinya 70 umat Islam, tetapi pada waktu yang sama kaum kafir Quraisy pun mengalami wafat dari pihak mereka sebanyak 70. Jadi perang Uhud menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga selesai dengan imbang. Umat Islam tidak kalah dan tidak juga menang. Allah lah yang membuat umat Islam menang dalam berbagai peperangan atau dalam keadaan seri. Di antara kemenangan umat Islam yang dapat disebutkan di sini, Yaumul Hunain. Hunain merupakan kemenangan yang terjadi berkat keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu menjadi kuat dan kukuh. Dan Yaumul Hunain, perang Hunain pernah mengalami kekalahan di babak pertama. Jadi di sini, ketika umat Islam merasa sombong, congkak, angkuh dengan jumlah yang banyak, maka pada waktu itu mereka mengalami kegagalan. Lari kucar-kacir sebagian tentara umat Islam sampai ke Mekah sana. Padahal letak Hunain ini antara Taif dan Madinah. Sangkingkan jauhnya dia lari kucar-kacir sampai ke Mekah sana. Ini menggambarkan bagaimana jumlah nominal angka tidak membuat seseorang menjadi kuat, tetapi seseorang akan menjadi kuat, tentara Islam menjadi kuat karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan kita sehari-hari umat Islam pun menjadi kuat, menjadi dapat bertahan hidup walaupun dengan kondisi seadanya karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. timbul pertanyaan, ada orang merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat malas-malasan. Apakah ini yang dikatakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mendatangkan pertolongannya kepada hamba tersebut? Lebih jauh untuk menjawab pertanyaan ini, kami persilahkan kepada Ustaz Fajrul Haq menjawabnya. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Orang Islam yakin kepada Allah tapi malas. Ya. Apakah Allah akan menolong mereka? Ya, sebelum kita menjawab ini, baiklah kita mengulangi apa yang sudah dibacakan tadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala, karena pertanyaan Ustaz Arifin tadi itu adalah termasuk kajian ayat wadaqat 'alaikumul arda bima rahubat. Artinya apa? Artinya karena kita sudah banyak diberikan Allah rahmatnya, salah satu dari itu adalah petunjuk Allah, hidayah Allah, dari tidak ada menjadi ada. Tapi setelah Allah memberikan terhadap dengan terbentangnya bumi yang begitu luas, bima rahubat katanya, tapi karena disebabkan kemalasan mereka itu menjadikan sempit dunia ataupun bumi yang sudah Allah berikan kepada mereka tersebut. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah SAW, terjadi peristiwa yang mana terdapat dari kaum Ansor, yang mana kaum Ansor ini pada saat itu tidak mendapatkan harta rampasan perang pada saat itu. Maka terdengarlah kasak kusuk bahwasanya kaum Ansor ini dalam perbagian harta itu tadi tidak dapat atau tidak dapat kebahagiaan. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung mengumpulkan, yang mana mengumpulkan itu isi dari pidato Rasulullah SAW, satu, apakah kamu tidak cukup bahagian bahwa saya datang membawa petunjuk Allah, dengan petunjuk itu kalian selamat dari kesesatan. Ini kan satu hal yang sangat istimewa, sangat istimewa. Janganlah kita menjadikan kesesalan kita sesuatu itu disebabkan oleh perilaku dan sikap kita, salah satunya itu juga tadi seperti malas, kan begitu. Kedua, saya datang, kata Rasulullah, ketika kalian miskin kemudian Allah menjadikan kalian itu kaya. Dan yang ketiga, tadinya kalian adalah kaum yang terpecah belah. Memang pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah, mereka ini kaum terpecah belah, karena memang sengaja ada provokasi dari orang Yahudi untuk memecah belah. Tapi begitu datang Rasulullah SAW, Allah satukan hati mereka. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang paling bagus. Maka kalau kita lihat tadi, apakah dia mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan petunjuk sesuai dengan apa yang dia yakini, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau seandainya dia malas, maka malas itulah yang akan menjadikan diri dia itu menjadi bumi ini seakan-akan menjadi sempit, padahal Allah sudah mengatakan bumi ini sangat-sangat luas. Kenapa masih banyak manusia menjadikan hatinya itu sempit? Inilah yang menjadi kendala pada zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Makanya Ustaz Arifin ketika dikatakan pada zaman dahulu itu kita dikatakan sedikit, itu sebetulnya jumlahnya sangat banyak. I'ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Inilah yang kita khawatirkan. Khawatirkan apa? Ketika sudah Allah memberikan kemenangan di berbagai tempat, khususnya pada perang Hunain dan sebelum-sebelumnya juga Allah telah memberikan kemenangan. A'jabatkum kasratukum, banyak jumlah yang mayoritas kita ini menjadi ta'ajub, sehingga dengan hal itu semua menjadikan satu sama lainnya itu tidak berarti. Dengan tidak berartinya itu mungkin disebabkan oleh karena angkuh, disebabkan oleh perilaku hasud, disebabkan oleh tidak dibawa di luar dari rahmat Allah, maka mereka itu merasakan segala sesuatu itu di atas bumi ini menjadi sempit, padahal Allah menghamparkan bumi ini dengan sangat luasnya. Mungkin itu ya. Jadi dapat kita simpulkan, kemenangan itu jangan membuat seseorang menjadi sombong. Keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pula membuat seseorang itu menjadi pemalas. Al-Qur'anul Karim banyak menceritakan tentang perang, bukan bertujuan umat Islam itu adalah agama yang cinta kepada perang. Bukan demikian. Tetapi itu adalah gambaran dari berjuang dalam hidup dan kehidupan. Jadi sering diilustrasikan dengan suasana perang, artinya apa? Supaya selalu siap sedia mawas diri selama 24 jam. Kalau kita lihat Pilpres sekarang ini, banyak sekali spionase yang bertebaran di mana-mana. Karena apa? Karena seakan-akan Pilpres ini adalah perang urat saraf, perang bagaimana meraup suara terbanyak, perang untuk bagaimana mencapai kemenangan dan keberhasilan. Hidup ini juga adalah perang, bagaimana supaya dia sukses dalam hidup ini. Maka ketika seseorang muslim melihat bahwa dia harus berjuang dalam hidup dan kehidupan ini, dan dia bukan menjadi pemalas, dan dia tidak pula sombong ketika berhasil, maka kita akan menemukan selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir, para pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini terlalu susah. Ada orang merasa sempit hidup ini. Maka suatu ketika seseorang datang kepada orang tua, "Wahai bapakku, saya sangat susah hidup ini. Saya merasa saya membunuh diri saja." Maka dikasih orang tua itulah ada air, dan di air satu gelas, kemudian dimasukkannya garam satu sendok, diaduknya, kemudian diminumkan kepada laki-laki tadi yang membunuh diri. "Waduh, pahit kali, Pak Tua." Kemudian dia pergi ke sebuah danau, dan dia juga memasukkan satu sendok garam ke danau tersebut. Diaduknya danau itu dengan garam tadi, kemudian diambil air danau dan diminumkan kepada orang tadi. Kemudian diminumkan kepada pemuda tadi. Air ini tetap enak diminum. Maka apa kata orang tua tadi? "Begitulah kehidupan. Kalaulah Anda memiliki hati sekecil gelas, maka musibah yang menimpamu seperti garam satu sendok tadi telah membuat hatimu menjadi pahit dan gundah gulana. Iya, tetapi kalaulah Anda memiliki hati seluas danau, maka musibah yang menimpamu seakan-akan satu sendok garam tadi tidak membuat hatimu menjadi susah dan gundah gulana." Artinya apa? Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita memiliki hati yang lapang, mencoba melihat bahwa kegagalan itu bukan saja di satu pintu. Ketika satu pintu kegagalan tertutup, maka kita akan menemukan banyak pintu keberhasilan yang juga telah terbuka dan berada di depan mata. Jangan selalu meratap dengan tertutupnya pintu kesuksesan dan terbukanya pintu kegagalan, tetapi lihatlah pintu-pintu keberhasilan lain yang terbuka. Bukalah hati Anda, karena disitulah kita akan menemukan kemenangan dan kebahagiaan. Untuk itu, di akhir pertemuan ini, kita selalu berkata, ora et labora, berusaha dan berdoa. Agama Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Hayya alal falah, mari menuju kemenangan dengan tetap berdoa dan berusaha, dengan tetap sholat dan bekerja keras. Karena manjadda wajada, hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang mendapat. Jahid takun arifan, fanada matul ula lima yata kasal, fanada matul uqba lima yata kasal. Berusahalah orang yang berusaha, kelak pasti tahu. Walaupun dia gagal, tetapi dia tahu bagaimana mengantisipasi kegagalan berikutnya. Hanya orang-orang yang menyesal, hanya orang-orang yang malaslah yang akan menyesal di kemudian hari. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.